Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Jadi tahqiq yang disebutkan ulama kita tidak bisa dikatakan asahul asanid ala litlaq. Tidak bisa dikatakan sanad yang paling sahih itu adalah sanad ini secara mutlak. Tapi harus muqayyad dengan orang tertentu atau negeri tertentu atau pembahasan tertentu. Dan orang tertentu misalnya silsilatul dhahab as-sahu al-sanid ila Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma Malik An-Nafi' an Ibn Umar. Ini masyhur silsilatul dhahab. Kalau binisbah dimuqayyad dengan negeri tertentu misalnya as-sahu rasanid al-Hijaz misalnya fulan dan fulan fulan. Sahul asanid misalnya fil haj, pembahasan masalah haji adalah fulan dan fulan fulan. Ini tidak maudhu. Allah rahimahullah ta'ala wa amma riwayatu Amr bin Su'aib an abihi ya Su'aib an jaddihi jaddi abihi jadi Su'aib wa huwa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma fabalagha ba'duhum hatta ja'alahu min ashahil asanid ya sanad Amr bin Su'aib bin abihi an jaddi sebagian balagha yakni berlebihan balagha ini berlebihan walaka sebagai berlebihan sehingga menjadikannya sebagai satu di antara ashahul asanid waraddaha ba'duhum, tapi sebagian ulama menolaknya, membantahnya bi anna Su'aiban lam yudrik jaddahu wa yakun munqati'an, kata mereka Su'aib tidak pernah bertemu dengan kakeknya sehingga dikatakan sanad munqati. Qala rahimahullahu ta'ala warajihu annaha sahihatun wa maqbulatun, dan yang rajih silsilah Amr bin Su'aib nabihan jaddih itu sanad yang sahih dan maqbulah, riwayat yang sahih dan maqbulah. Disebutkan ulama kita ini termasuk contoh ya silsilah yang hasan. Kalau kita mendapatkan satu hadis dengan sanad Amr bin Su'aib an jaddi an abihi, ya pembahasan masalah Amr bin Su'aib an jaddi an abihi jadi sudah selesai. Ini hasan sanadnya, tinggal diteliti adalah orang-orang yang di bawah Amr bin Su'aib. Silsilah Amr bin Su'aib an abihi an jaddi ini makbulah. Tinggal diteliti orang-orang yang di bawah Amr bin Su'aib. Nah, kalau Bukhari rahimahullah ta'ala seperti tadi, misalnya silsilah dhahab Malik An-Nafi' an Ibn Umar. Kalau kita dapat dalam satu kitab di situ ada silsilah dari Malik An-Nafi' an Ibn Umar, selesai sudah, tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita cari adalah orang di bawah Malik rahimahullah. Siapa yang menyampaikan kepada penulis kitab sampai ke Malik? Adapun dari Malik An-Nafi' an Ibn Umar sudah selesai. Para ulama kita menyatakan itu adalah silsilatul dhahab. Qala rahimahullahu ta'ala qala Bukhari ra'aitu Ahmad ibn Hanbal wa Aliya ibn Madini wa Ishaq ibn Rahawi wa Abu Ubaidah wa amata ashabina yahtajuna bi hadithi Amr bin Su'aib an nabihi an jaddih. Ya, mereka semua berhujjah dengan hadisnya Amr bin Su'aib an nabihi an jaddih ma tarakahu ahadu minal muslimin. Tidak ada satupun dari muslimin meninggalkan hadisnya Amr bin Su'aib an nabihi an jaddih. Qala Bukhari, kata Bukhari, manin nasu ba'dahum. Siapa orang-orang yang mu'tabar, yang teranggap setelah mereka, setelah Ahmad bin Hanbal menerimanya, Ali bin Madidi menerimanya, Ishaq bin Nahawi menerimanya. Siapa lagi orang-orang yang mau dijadikan rujukan setelah mereka? Intinya Bukhari mentakrir bahwasanya silsilah Amir bin Su'aib dan Nabi yang jadi itu makbulah. Ya, tinggal diteliti nanti orang di bawah Amir bin Su'aib. Qala rahimahallahu ta'ala, wa amma radduha bi anna Su'aiban lam yudrik jaddahu fa mardudun. Adapun penolakan silsilah tersebut atau riwayah Amr bin Su'aib dengan alasan Su'aib tidak bertemu dengan kakeknya, ini bantahan yang tertolak, mardud. Kenapa? Biannahu qad thabata sama'u Su'aib bin abihi min jaddi Abdullah. Karena telah sabit, telah ada, telah tetap bahwasanya Su'aib itu telah mendengar dari kakeknya, Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Amr bin As. Falaysa fihi inqita'un hina idzin, sehingga tidak ada inqita'. Ketika itu, ketika hina idzin, tanwin wajhani hina idz thabata sama'u Su'aib bin Abi menjadi, maka itu dari kita. Maka Rasul Islam Taimi rahimahullahu taala, a'immatul islami wa jumhurul ulama yahtajuna bi hadithi Amr bin Su'aib idza sahha an-naqlu ilayhi. Para imamul Islam dan jumhur ulama, mereka berhujjah dengan hadis Amr bin Su'aib. Iya, kata beliau, idza sahha, jika sahih penukilan sampai kepada Amr bin Su'aib. Yang tadi saya katakan tadi. Kalau masalah Amr an abihi an jaddi selesai. Tinggal dipastikan kesahihan penukilan sampai Amr bin Su'aib. Diteliti siapa perawi yang menyampaikan, iya, sampai kepada Amr bin Su'aib. Kalau dari Amr bin Su'aib ke atas selesai. Itulah riwayah yang makbulah. Ya, semisal ini, karena ini nanti sering ngantuk dapati, adalah Bahz bin Hakim an abihi an jaddih. Itu dua sanad yang hasan, Amr bin Su'aib an abihi an jaddih. Satu lagi Bahz bin Hakim an abihi an jaddih. Bahz bin Hakim an abihi an jaddih. Nah, qala Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-musalsal. Ta'rifuhu, yang pertama pembahasannya dan faidatuhu. Al-musalsal mattafaqa ar-ruwatu fihi ala syai'in wahidin bima yata'allaku birrawi awi riwayah. Musalsal itu adalah yang bercocokan para perawi atas satu perkara dalam hadis tersebut, baik mereka bercocokan dalam satu keadaan itu terkait dengan perawinya atau dalam keadaan dalam riwayatnya. Jatalah birawi misalnya, mereka semua ketika tertawa, ketika meriwayatkan tertawa semua. Atau ketika meriwayatkan, para perawi semuanya berdiri semua. Atau dalam meriwayatan, ya, semuanya mengucapkan ucapan yang sama. Qala rahimahullahu ta'ala, misal bima yata'allaku birrawi, misal terkait dengan rawi. Hadithu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Mu'adz inni uhibbuk. Ya Mu'adz, aku cinta kepadamu. Usika la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kau tinggalkan setiap akhir salat. Takulu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala rahimahullahu ta'ala, faqad dzakaru, mereka telah menyebutkan, anna kulla man haddatha, semua yang menyampaikan hadis ini, qala liman rawahu anhu, berkata kepada muridnya yang meriwayatkan dari dia. Jadi semua syekh berkata kepada yang meriwayatkan dari dia, murid-muridnya, semua syekh menyatakan kepada muridnya, wa ana uhibbuk, fakul Allahumma inni lahirihi. Ya, ini silsilahnya apa? Musalsal, musalsal dengan ucapan para perawi, ana uhibbuk. Qala mithalu fima yata'allaqu bi riwayah, ada pun contoh yang terkait dengan riwayah. Qaul Bukhari fi sahihihi, haddatsana Amr bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Zaid bin Wahab qala haddatsana Abdullah yani Ibnu Mas'ud qala haddatsana Rasulullah huwa as-sadiqul masduq, inna hadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman ya thumma yakunu 'alaqatan al-hadith. Kata beliau, faqad tasalsala bittifaqi ruwati ala sighatin wahidatin yahdathana. Hadis Bukhari ini semua para perawi bersepakat, bercocokan, sama dalam meriwayatkan hadis ini dengan lafaz hadathana. Bukhari menyatakan hadathana, Amr bin Hafs menyatakan hadathana Abi. Ya, Amr berkata kepada siapa? Bukhari, haddatsana Al-A'mash, dan seterusnya, semuanya pakai haddatsana. Qala wa mithlu dhalik law tasassala bil lafz an fulan dengan an, au tasalsala bi kauni awwali hadithin sami'ahu min shayhihi akhiru hadith. Ya, atau semuanya musalsal menyatakan ini adalah awal pertama yang didengar oleh dia dari syekhnya, atau akhir hadis. Ini adalah akhir hadis yang didengar olehnya dari syekhnya. Seperti ucapan sesoleh halusy di syarah Usulus Salasah. Ya, musalsal yang beliau dapatkan awwalu masami'tu min syekhi ya arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis samain, termasuk musalsal. Ya, dari sebagian para perawi dengan itu awalul masami itu min sayyi, yaitu hadis tersebut. Allahu a'lam bissawab.